بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمات رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufiknya kepada kita semuanya sehingga kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di sore hari ini, tidak lain dalam rangka untuk mempelajari dan mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin dan kita masih dalam penjelasan atau masih dalam bab al-muraqabah, masih dari penjelasan Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala berkaitan dengan permasalahan zakat. Nah, pada pertemuan sebelumnya telah kita baca dari apa yang dibawakan oleh beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala dari definisi zakat serta sekian keutamaan fadilah yang ada pada zakat, begitu pula yang Allah berikan kepada mereka orang-orang yang mengeluarkan zakat atau orang-orang yang bersedekah. Naam. Al-muhim, dalam permasalahan zakat ini terdapat masalih kathirah, kemaslahatan yang sangat banyak, yang mana kemaslahatan tersebut didapatkan oleh orang yang mengeluarkan zakat, begitu pula dirasakan bagi mereka orang-orang yang mendapatkan zakat tersebut. Al-mustahiqina fi zakat, orang-orang yang berhak untuk mendapatkan zakat. Maka dari sini disebutkan oleh beliau dengan kemaslahatan yang begitu banyak dalam permasalahan zakat, sehingga zakat menjadi rukun dari salah satu rukun-rukun Islam. Naam. Kemudian beliau Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala beliau mengatakan, واختلف العلماء فيما لو تهاون الإنسان بها هل يكفر كما يكفر بالتهاون بالصلاة أو لا. Kemudian Asy bin Utsaimin rahimahullah taala beliau mengatakan, dan mereka para ulama berbeda pendapat, khilaf di kalangan mereka tentang hukum orang yang bermudah-mudahan dalam zakat, yakni orang yang bermudah-mudahan dalam meninggalkan zakat, tidak mau mengeluarkan zakat. Apakah orang yang tidak mau mengeluarkan zakat dia ini dihukumi kafir sebagaimana orang-orang yang mereka bermudah-mudahan dalam meninggalkan sholat ataukah tidak? Ya, Ini permasalahan khilaf di kalangan para ulama. Apakah orang yang meninggalkan zakat bermudah-mudahan dalam meninggalkan zakat dihukumi kafir sebagaimana orang yang bermudah-mudahan dalam meninggalkan salat ataukah tidak? Kata beliau, "Wassahih annahu la yakfur." Namun pendapat yang sahih, yang benar dalam permasalahan ini, bahwasanya orang-orang yang meninggalkan zakat bermudah-mudahan dalam meninggalkan zakat dalam keadaan dia sudah wajib untuk mengeluarkan zakat, nam tidak dikafirkan, tidak dihukumi kafir. Namun orang tersebut berada dalam keadaan yang sangat membahayakan, ya, min kabairi dzunub, di antara dosa besar, terjatuh dalam dosa besar, nam meninggalkan zakat, tidak mau mengeluarkan zakat. Adapun dalil, argumen yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimah taala yang dipegangi oleh mereka para ulama yang mengatakan bahwasanya orang yang bermudah-mudahan dalam meninggalkan zakat ini tidak dihukumi kafir ialah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Naam. Hadis nomor 987 dalam kitab Zakah bab ismu mani zakah. Naam. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma min sahibi dhahabin wala fiddatin la yu'addi minha haqqaha illa idza kana yaumul qiyamati suffihat lahu safaihu min narin fa uhfiya 'alayha fi nari jahannam fa yuqwa biha janbuhu wa jabinuhu wa dhahruhu kullama baradat u'idat fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sanah hatta yuqda bainal 'ibad fa yura sabilu imma ilal jannah wa imma ilal nar." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada dari orang yang memiliki emas ataupun perak kemudian dia tidak menunaikan hak dari emas dan perak tersebut, yakni zakat keduanya, illa idza kana yaumul qiyamah, melainkan nanti pada hari kiamat, sufihat lahu safaihu min narin, akan nam dicarikan tembaga untuknya kemudian dipanaskan pada api neraka jahannam, cairan tersebut, fayuqwa biha janbuhu wa jabinuhu wa dhahruhu, kemudian disetrikakan atau dituangkan pada lambungnya orang tersebut atau ya bagian depan wajahnya, nam jabinuhu jidatnya, taib wa dhahruhu, dan juga punggungnya. Nam setiap kali cairan tersebut mulai mendingin kemudian diulangi lagi, dipanaskan dan dituangkan kembali pada orang tersebut, taib. Ini balasan bagi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, nam pada harta yang mereka miliki, terkhusus pada zakat emas dan perak. Naam. Sampai diputuskan bagi hamba tersebut, bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, sehingga diperlihatkan bagi dia baik tempatnya itu ke dalam surga atau ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, "Fa inna hadzal hadis yadullu ala annahu la yakfur atau la yukfar." Hadis ini menjelaskan bahwasanya orang yang tidak mau mengeluarkan zakat dari harta yang dia miliki ini tidak dihukumi kafir. Di annahu law kana kafiran bitarki zakati lam yakun lahu sabinu ilal jannah. Nah, Dikarenakan kalau seandainya orang yang meninggalkan zakat, dihukumi kafir, maka niscaya tidak ada lagi jalan bagi dia untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan hadis yang kita bacakan tadi, setelah Allah Subhanahu wa taala memutuskan di antara hamba-hambanya, maka Allah perlihatkan tempat orang tersebut, ya, baik ke surga ataupun neraka. Kalau orang kafir tidak lagi perlu untuk diperlihatkan surga dan neraka, langsung ditempatkan di neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan hadis ini, mereka menyebutkan bahwasanya, yakni para ulama, mereka berpendapat bahwasanya tidak dikafirkan orang yang meninggalkan zakat atau yang tidak mau mengeluarkan zakat. Kemudian beliau menyebutkan ada sebuah riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, disebutkan bahwasanya orang yang meninggalkan zakat, tidak mau mengeluarkan zakat, ini dihukumi kafir. Ya, idza bakhula bizakat, kalau dia itu orang yang bakhil dalam mengeluarkan zakat. Dikatakan bakhil yakni karena memang dia ini memiliki harta yang banyak, dan sudah wajib untuk mengeluarkan zakat. Tayib. Dan kalaupun dikeluarkan zakat dari harta yang dia miliki, tidak mengurangi atau berkurang sedikit sekali dari harta yang dia miliki tersebut. Maka disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, salah satu riwayat Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, bahwa orang yang meninggalkan zakat, melakukan zakat ini, dia dihukumi kafir idza bakhula bizakat, kalau dia adalah orang yang bakhil dalam mengeluarkan zakat. Qala, kenapa orang yang bakhil dalam mengeluarkan zakat dihukumi kafir dalam salah satu riwayat Imam Ahmad bin Hanbal wa ta'ala? Li'annaha ruknun min arkanil Islam. Alasannya ialah bahwasannya yang namanya zakat ini salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Wa idza fata ruknun min arkanil baiti saqatal baitu. Maka apabila satu rukun dari rumah itu jatuh, maka menjadikan atau hilang, maka menjadi jatuhlah, robohlah rumah tersebut. Sebagaimana Islam, zakat merupakan salah satu dari rukun Islam, maka apabila salah satu dari rukun Islam itu hilang, menjadikan batal agama Islam tersebut, ya, atau tidak lengkapnya agama Islam yang dimiliki oleh seseorang. Ini alasan, ya, sebagian para ulama, sebagaimana disebutkan dari riwayat Imam Ahmad, salah satu dari riwayat beliau mengatakan bahwa orang yang bakhil dalam mengeluarkan zakat dihukumi kafir. Kenapa? Karena dipermisalkan bahwasanya mengeluarkan zakat ini salah satu dari rukun Islam. Maka apabila hilang rukun dari rukun-rukun Islam, menjadi tidak sempurnanya Islam tersebut, ibarat sebuah rumah. Apabila hilang dari satu perkara yang inti dari rumah tersebut, seperti tiangnya mungkin, maka menjadikan bangunan rumah tersebut roboh. Walakinna sahiha annahu la yakfur. Namun kata Syekh bin Utsaimin rahimallahu taala, dalam permasalahan ini yang benar ialah orang yang tidak mengeluarkan zakat, ya, atau bermudah-mudahan dalam tidak mengeluarkan zakat, ini tidak dikafirkan. Illa, melainkan annahu ala khatarin azim. Melainkan orang tersebut berada pada perkara yang membahayakan, perkara yang membahayakan dirinya, sangat membahayakan dirinya. Wal iyadu billah, ya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, wa fihi hadzal wa'idus syadid. Ya. Dan dalam permasalahan meninggalkan zakat ini terdapat ancaman yang sangat keras dari Allah Subhanahu wa taala, begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ini ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, khulasah penjelasan dari apa yang disebutkan oleh beliau berkaitan dengan khilaf yang terjadi di kalangan para ulama tentang hukum orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, apakah dia dikafirkan sebagaimana orang yang meninggalkan sholat dihukumi kafir ataukah tidak. Yang sahih bahwasanya orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, nah, ini tidak dikafirkan, namun dia terjatuh dalam permasalahan yang sangat membahayakan dirinya. Kenapa? Karena terdapat ancaman yang sangat keras dari Allah Subhanahu wa taala, begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi mereka orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Naam. Kemudian Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala beliau mengatakan mas'alatun fil amwali zakawiyah. Ya, permasalahan berkaitan dengan harta-harta yang terkena zakat padanya. Naam. Di sini beliau akan menyebutkan kepada kita sebagian dari harta yang terkena zakat padanya dan juga sebagian dari hukum zakat. Naam. Kita akan baca apa yang beliau sampaikan. Naam. Dan kita akan jelaskan sesuai dengan ilmu yang ada pada diri kita. Baik. Beliau mengatakan لأن الأموال ليست كلها فيها زكاة. Dikarenakan tidak semua harta, nah, yang kita miliki itu padanya harus kita keluarkan zakat. Ya, tidak semua harta yang kita miliki dari harta-harta benda yang kita miliki ini wajib zakat padanya. Tidak, kata beliau. Bal minha ma fihi zakah wa minha ma la zakata fi. Akan tetapi ada dari harta yang kita miliki yang wajib untuk kita keluarkan zakat padanya, dan juga ada yang harta yang kita miliki itu yang tidak terkena zakat padanya. Naam. Fazakatu wajibatun fi umurin. Adapun zakat itu diwajibkan pada beberapa harta atau perkara yang kita miliki. Yang pertama, az-zahab wal fiddah. Naam, wajib mengeluarkan zakat pada emas dan perak. Naam, ini harta yang terkena zakat padanya. Emas dan perak. Fatajibu zakatu fihima ala ayyi halin kana sawa'un kanat nuqudan kadrahim wad dananir aw tibran kal qita'i min adh-dhahabi wal fiddah aw hul aw hulyan aw hulya hal hulyan yulbasu aw yusta'ar aw ghairu dhalik. Kemudian kata beliau, maka diwajibkannya zakat fihima pada keduanya, yakni pada emas dan perak. Ala ayyi halin kana, bagaimanapun keadaan keduanya. Ya, sa'un kanat nuqudan, baik enam emas dan perak tadi digunakan untuk sebagai alat untuk membayar sebagai uang sebagaimana zaman dahulu. Ya, emas dan perak digunakan sebagai alat bayar. Naam. Kana nuqudan kadrahim wa dananir, seperti dirham dan dinar. Dirham, ya, mata uang dari perak, adapun dinar ini mata uang dari emas. Naam. Aw tibran, atau ya, keduanya yakni emas atau perak tersebut merupakan dari bahan yang masih mentah. Emas murni. Naam. Taib. Kaki ta'im minal zahabi wal fiddah, seperti potongan-potongan emas murni. ini wajib untuk dizakati. Naam. Walaupun dia masih bentuknya emas asli, emas murni atau perak asli. Baik. Aw hulyan yulbasu aw yusta'ar, atau dia berbentuk perhiasan yang digunakan, yang dipakai ya, emas dan perak yang dijadikan perhiasan untuk kita, terutama untuk kaum wanita. Naam, itu padanya ada zakat. Baik. Aw yusta'ar, atau yang naam yang diperjualbelikan atau di apa namanya, pinjam, sewakan dan semisal. Naam. Aw ghairu dzalik, atau yang semisal dengannya. Ini kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Ya, wajibnya mengeluarkan zakat pada harta emas ataupun perak yang kita miliki. Apapun bentuk keduanya. Mau dia itu bentuknya ya sebagai perhiasan yang digunakan atau dijadikan sebagai alat tukar atau alat bayar dan semisalnya, atau dia masih berbentuk bahan mentah. Naam, wajib dizakati. Ya, wajib untuk mengeluarkan zakat pada keduanya. Naam. Fa hadzal ma'dan wa huwa adh-dhahab wal fiddah fihi zakatu ala kulli hal. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, maka pada dua benda tambang ini, barang tambang ini, yakni emas dan perak, pada keduanya terdapat zakat ala kulli halin, bagaimanapun keadaan keduanya. Naam. Lakin akan tetapi bi syartin an yablughan nisab li muddati sanatin kamilatin. Namun wajibnya mengeluarkan ya zakat pada emas dan perak itu apabila sudah mencapai nisabnya. Ya. Ukuran dikeluarkannya zakat tersebut. Kemudian limuddatin sanatin kamilah, dia sudah mencapai haul. Haulnya 1 tahun sempurna. Ya, dengan hitungan hijriyah. Ya, 1 tahun di sini hitungan bulannya ya, hitungan tahun ini hitungan hijriyah, bukan ya Masehi. Naam. Karena hitungan yang dipakai kaum muslimin, naam, itu hitungan hijriyah, bukan Masehi. Taib. Ini kata beliau, wajib mengeluarkan zakat pada harta yang kita miliki. Yang pertama ialah emas dan perak. Pada keduanya terdapat ya zakat yang harus kita keluarkan. Kapan? Apabila sudah mencapai nisab keduanya ya, dan juga haul. Taib. Kemudian beliau menyebutkan wan nisabu min az-zahab. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan tentang nisab. Ya. Ukuran kapan emas itu sudah wajib dikeluarkan atau perak wajib dikeluarkan zakatnya. Nisabnya itu berapa? Kata beliau, wa nisabu min az-zahab. Adapun nisab dari emas 85 jiraman, yaitu 85 gram. Ini kalau digramkan, dihitungkan dengan gram. Baik. Kalau dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini disebutkan dengan selain gram. Naam. Sebagaimana hadis dalam hadisnya Ali radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya seseorang yang dia memiliki 20 dinar dan telah melewati masa haul, begitu pula nisabnya, maka padanya terdapat zakat, yakni nisfu dinar, setengah dinar. 6. Kemudian disebutkan di sini dengan gram. Ini setelah disebutkan oleh para ulama dengan berbagai macam pengkajian. Ya, penghitungan nisab yang tadinya menggunakan dinar kemudian digramkan itu bagaimana? Disebutkan oleh mereka para ulama. Adapun kalau digramkan, ini ialah 85 gram. Ini nisabnya emas. Ya, nisabnya emas 85 gram. Wa nisabu min al-fiddati 56 riyalan su'udiyan. Adapun nisab berupa perak, ini ialah 57 real Saudi. Ini hitungannya secara real Saudi. Ya. 56 real Saudi. Adapun kalau dihitungkan, digramkan, maka kata beliau, wahia khamsu mi'atin wa khamsatun wa tis'una giraman. Adapun kalau dihitung gram, maka hitungannya ialah 595 gram. Ya, 595 gram. Ini nisab perak ketika digramkan. 6. Baik. Disebutkan oleh mereka para ulama, dzakara jama'atun minal ulama, bahwasanya ya, ini tadi perhitungan secara digramkan. Adapun kalau kita kembali kepada dinar, maka hitungan satu dinar ini ketika dibandingkan dengan gram, maka gramnya itu mencapai 4,25 gram. Ini satu dinar hitungannya. Satu dinar ketika dihitung menjadi gram, maka hitungannya 4,25. Ini satu dinar. 6. Adapun dirham, satu dirham itu setara dengan 2,975 gram. Hampir mencapai 3 gram. Ini hitungan dinar, satu dinar. Ya, ini perak tadi itu. Ya. Satu dinar ketika digramkan itu sama dengan 2,975. 6. Ini sebagaimana disebutkan dalam Syarhul Mumti, begitu pula dalam Tawdihul Ahkam. Ya, bisa dilihat dalam Syarhul Mumti jilid yang ke-6 halaman 103. Syarhul Mumti jilid yang ke-6 halaman 103. Kemudian dalam Tawdihul Ahkam jilid yang ke-3 halaman 318 sampai 319. Ya, Tawdihul Ahkam jilid yang ke-3 halaman 318 sampai 319. Begitu pula bisa dilihat dalam Fatawa Lajnah Daimah. Fatawa Lajnah Daimah jilid yang ke-9 halaman 255. Fatawa Lajnah Daimah jilid yang ke-9 halaman 255. Ya, di situ disebutkan ketika dinar tadi dihitung dengan gram, itu bagaimana? Itu sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi. Naam. Taib. Adapun penjelasan selanjutnya, ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, ya. Insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Naam. Pembahasan kita berkaitan dengan zakat ini adalah permasalahan yang sangat penting untuk diketahui, ya, terutama bagi mereka yang memiliki barang-barang yang terkena zakat padanya, harta yang terkena zakat padanya, emas dan perak, apalagi yang mereka memperjualbelikannya, maka wajib bagi mereka untuk mempelajari ahkam, hukum-hukum berkaitan dengan jual beli, terkhusus dalam permasalahan jual beli emas dan perak. Nah, sebagaimana disebutkan oleh salah satu dari Amirul Mukminin, ya, sebutkan bahwasanya tidak boleh orang masuk ke dalam pasarnya kita kecuali orang-orang yang telah mempelajari ilmu tentang hukum jual beli. Maka wajib bagi seseorang ketika dia ingin menjadi pedagang, maka dia harus tahu ahkam, hukum-hukum berkaitan dengan jual beli. Kenapa? Agar dia tidak terjatuh pada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam jual beli. Naam. Apalagi dalam permasalahan jual beli emas. Kenapa? Karena banyak sekali, ya, dari kaum muslimin, naam, yang mereka terjatuh dalam permasalahan riba dalam jual beli emas, ya. Terkhusus dalam jual beli emas ini adalah permasalahan yang paling mudah orang terjatuh dalam riba dalam jual beli emas. Maka seseorang yang memiliki atau berjual beli, naam, jadi seorang pedagang, wajib bagi dia untuk mempelajari ilmu tentang jual beli, ya, terkhusus dalam permasalahan jual beli emas, perak dan semisalnya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini, dan masih ada lagi penjelasan dari beliau atau faidah berkaitan dengan permasalahan zakat, emas dan perak yang insyaallah taala akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Naktafi lahuna, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.